الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخوة الكرام, saudara-saudaraku yang mulia, kita telah mendengarkan sedikit dari penjelasan tentang pentingnya sunnah dan berpegang teguh dengannya. Hal itu dikarenakan karena sunnah adalah Islam. Sunnah adalah Islam yang murni, Islam yang benar. Dia adalah tauhid. Dia adalah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia adalah salat. Sunnah adalah berpuasa. Sunnah adalah melaksanakan haji. Sunnah adalah berakhlak yang mulia dan bermuamalah sesuai dengan tuntunan Islam. Sunnah adalah semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wasallam pun mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu kitabullahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, dan sunnahku. Inilah yang harus selalu kita pegangi untuk keselamatan diri kita. Dan jangan sekali-kali terkecoh, tertipu wahai saudaraku dengan banyaknya orang-orang yang binasa, dengan banyaknya orang-orang yang akan menghuni neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bahwa banyak orang-orang yang berserikat, namun kebanyakan mereka mengkhianati sekutunya. Kisah yang ada di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka ketika bersekutu menggabungkan harta milik dengan teman-temannya dalam perdagangan atau peternakan, mereka akan memenuhi janji-janji mereka. Namun dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qalilum ma hum, dan betapa sedikitnya mereka itu. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, la taghurrannaka la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali menipumu taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mondar-mandirnya orang kafir itu di negeri, di dunia ini, dalam keadaan terhormat, dalam keadaan memiliki harta dan sebagainya. Mata'un qalil, kenikmatan yang mereka dapatkan itu adalah perhiasan yang hanya sedikit. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Oleh karena itu, janganlah wahai saudaraku tertipu, terkesima, tertegun, tertarik dengan banyaknya orang-orang yang binasa, baik mereka dari kalangan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang sesat dan ahlul bid'ah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa yang melewati kuburan orang Yahudi, hendaknya dia mengatakan, abshir bin nar. Siapa yang melewati kuburan Yahudi, hendaknya mengatakan, kabar gembira bagimu, kamu akan masuk neraka. Maka ketika kita mendapatkan nikmat Islam, ketika kita mendapatkan nikmat sunnah, sungguh ini adalah merupakan nikmat yang agung, rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang diriku berada di tangannya, demi Allah, tidaklah mendengar denganku seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia nanti akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Maka nikmat Islam, nikmat sunnah, ini nikmat yang besar. Oleh karena itu kita harus istiqamah di atasnya. Zaman ini sebagaimana dikatakan adalah zaman di mana orang yang memegangi sunnah padanya seperti orang yang memegang bara api yang panas, namun apabila dilempar bara api tersebut akan membakar, membinasakan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang mulia, marilah kita mengikuti jalan para salafus saleh, jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar. Dan jangan minder dengan sedikitnya teman-teman kita. Demikian juga jangan mengikuti jalan orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka banyak jumlahnya. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat yang tegak berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim pada saat itu hanya sendirian. Namun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummah karena dia kuat, kokoh di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun seluruh umat manusia yang lainnya menyembah berhala. Rasulullah SAW pun telah memberitahukan bahwa nanti pada hari kiamat akan datang seorang nabi, tidak ada satupun orang yang bersamanya. Nabi, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukjizat membawa risalah dari Allah Azza Wa Jalla, namun ternyata di hari kiamat datang sendirian, tidak ada orang yang bersamanya, tidak ada orang yang mengikuti dakwahnya. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengenalkan kita kepada sunnah, kepada Islam, dan alhamdulillah meskipun jumlahnya mungkin beberapa persen saja dari masyarakat, namun juga masih ada teman-teman kita. Oleh karena itu kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Islam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat sunnah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena orang yang tidak beriman, orang kafir itu seperti binatang dalam hidup di dunia ini. Mereka hanya makan dan minum serta bersenang-senang saja, dan kemudian ketika mati, na'udzubillah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan-naru mathwan lahum. Dan orang-orang kafir, mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini dan makan seperti makannya binatang. Wan-naru mathwan lahum, dan neraka akan menjadi tempat kembali bagi mereka. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad dharabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku telah tanamkan, telah tentukan untuk neraka jahannam itu banyak dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya telinga namun tidak mendengar, mereka punya mata tidak melihat, mereka punya hati namun tidak memahami, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Nah, dan neraka akan menjadi tempat kembali bagi mereka. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti binatang dalam kehidupan dunia ini, bahkan binatang lebih baik bagi mereka, lebih baik daripada mereka. Karena binatang tidak ada perintah dan larangan terhadap mereka, ketika mereka mati nanti akan dikatakan di hari kiamat, dikatakan kepada mereka, jadilah tanah. Sementara mereka orang kafir, akan diazab, disiksa dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penyembah berhala, orang-orang yang kafir, mereka di sini bersenang-senang saja, sementara di hari kiamat demikian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala melihat seorang pendeta yang baru keluar dari gerejanya. Pendeta keluar dari gereja, tentunya habis ya melaksanakan berbagai macam yang apa amalan yang mereka yakini itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin malam dan siang mereka berada dalam gereja, berada di kuil itu, menyembah, melakukan peribadatan, mengagungkan nah, Allah Subhanahu wa ta'ala atau siapa yang dia agungkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat orang tersebut. Orang-orang yang melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya-tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis melihat orang yang keluar dari gereja itu? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, ketika aku melihat orang tersebut, aku ingat perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah. Wajah-wajah yaitu orang-orang pada hari itu tunduk lesu, takut dan malu. 'Amilatun nasibah, mereka beramal namun letih, capek, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu mereka akan diberi minum dari sumber yang sangat panas. Wujuhu yawmaidin khashi'ah aminatun nasibah tasla naran hamiyah, masuk ke dalam api yang panas. Tusqa min aynin aniyah, diberi minum dari sumber yang sangat panas sekali, apabila diminum merusak anggota tubuhnya. Di dunia dia beribadah dengan khusyuk, menangis dan sebagainya, bahkan mungkin itu dia lakukan sepanjang hidupnya. Namun wal'iyadzubillah, ketika dia mati akan dimasukkan ke dalam api yang panas membakar. Ketika dia meminta minum, diberi minuman dari air yang sangat panas. Karena apa? Karena dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak percaya, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai ungkapan keimanan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, beliau mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, apabila kamu melewati kuburan orang Yahudi, berikan kabar gembira kepadanya dengan neraka. Berikan kabar gembira bahwa kamu akan masuk ke dalam neraka. Inilah kejelekan kekafiran. Sementara ketika kita melewati kuburan kaum muslimin, apa yang kita katakan? Kita mendoakan, mengucapkan salam kepada mereka. Assalamu alaikum ahla da'al diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga keselamatan wahai penduduk, orang-orang yang menghuni makam ini, dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Semoga Allah merahmati kalian dan kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kalian. Engkau adalah pendahulu kami, kami akan juga menyusul kalian. Demikian yang diucapkan oleh seorang mukmin doa ketika dia melewati kuburan atau berziarah kubur, mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ini tentunya adalah kebaikan karena dia muslim, beriman kepada Rasulullah SAW dan memegangi sunnah-sunnah beliau. Sementara ketika kita melewati kuburan Nasrani atau Yahudi, nah, kita ucapkan, kamu akan masuk ke dalam neraka, silahkan bergembira dengan neraka yang akan kalian tempati di hari kiamat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, teruslah, mari kita teruskan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita istiqamah di atasnya, Terlebih lagi kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena ada di antara kalian orang yang bisa mengajarkan Islam dan sunnah kepada kalian. Ustaz Anas dan yang lainnya, ya, Ustaz Haris ketika pulang dari Jami'ah Islamiyah, dan juga ikhwan-ikhwan lainnya yang bisa memberikan faedah kepada saudara-saudaranya. Terus kita istiqamah di atas Islam, di atas sunnah ini sampai kita mati di atas Islam, seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dari kaum muslimin mukminin yang memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Semoga Allah merahmati kita, memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat Islam dari kita sampai kita bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun selalu berdoa, mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dimasukkan ke dalam surganya dan kita dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya silakan apabila ada pertanyaan. Nah.